Pak Prawira, selamat pagi Pak. Iya. Silakan Pak. Saya ada pasang di Jakarta ya untuk iklan Makita Kabel. Halo. Halo Pak. Iya. Discussion opinion Pak. Kenapa? Ya, masih kami undang partisipasi dengan Mitra Bisnis Kompas menulis. Ya, ada Pak Sam. Selamat pagi. Selamat pagi Pak, silakan Pak. Jadi apa yang ditulis Kompas itu memang faktanya seperti itu. Tapi kita tidak perlu terlalu khawatir karena perbedaan ini nggak mungkin kita hilangkan. Aspirasi itu selalu berkembang gitu. Ada beberapa agama, ya di mana-mana ada pendidikan berdasarkan agama, di mana-mana ada perbedaan-perbedaan kompetensi. Itu nggak bisa. Sekarang hanya materinya, bagaimana supaya orang itu materi-materi yang baik, misalnya diajarkan karakter, saling menghargai, saling toleransi, itu yang penting. Kalau perbedaan-perbedaan saya tidak bisa kita hilangkan, begitu aja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Pak Ismail, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi, apa kabar? Baik Pak, silakan Pak. Itu geterisme itu adalah suatu hal yang kebohongan ya, Bin. Bodoh sekali ya, karena memang udah ratus-ratus tahun kita hidup memang dalam perbedaan agama dan dalam toleransi dan dalam saling menghargai ya. Jadi ini adalah satu pendapat yang aneh karena Islam itu membuktikan bahwa selama 13 abad setelah Nabi Muhammad dan para pengikutnya khalifah-khalifah itu dalam agama Islam dan agama Yahudi, Nasrani, dan agama lain, dan mereka itu dilindungi gitu, dan hidup artinya saling menghargai, tidak ada itu istilah menutup diri, tidak ada. Cuman dakwah Islam itu adalah dalam bentuk keteladanan, jadi tidak memaksa gitu. Itu saja, jadi saya rasa itu kebohongan besar itu Kompas itu, tolong dikasih tahu itu, jangan sampai merusak apa yang sudah ada di dalam negeri ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ismail. Selamat pagi Pak Andre. Ya, silakan Pak. Setuju dengan komentar yang tadi ya, sangat setuju sekali. Ini adalah gangguan kecil, sekelompok kecil yang memang sengaja dihembuskan untuk memecah belah bangsa kita yang memang sudah kuat kebinekaannya. Ya, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, itu empat pilar yang tidak boleh diutak-utik. Justru ada yang mengutak-utik ini sekelompok kecil yang memang ingin memecah belah bangsa kita yang memang sudah bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Mungkinlah bangsa kita sudah bersatu. Ya. Makanya itu masyarakat diminta untuk tidak terpancing dengan isu-isu yang ingin memecah belah dengan menggunakan agama yang dia pakai alat medianya untuk mengkotak-kotakkan bangsa kita yang memang sudah bersatu itu. Jadi masyarakat diminta untuk dewasa, jangan mau terpancing dengan isu-isu ini yang merusak. Ya, ini yang akan merusak bangsa kita, memang digerogoti. Sengaja ini dihembuskan untuk menghancurkan bangsa kita dengan isu agama. Ya, oke, terima kasih Pak Andre.